Ikhwan fillah na'azakumullah, kita masih membaca muqaddimah dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang tentunya saya ambil dari Muntaqahu Syekh Salim Al-Hilali. Intiqa atau Muntaqa adalah saringan yang telah disaring, dan yang baif-baifnya, yang lemah-lemahnya dibuang. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah, "Wa qad kana ba'du man syarha hadhihi al-arba'in qad ta'aqqaba 'ala jami'iha rahimahullah tarkahu li hadis al-fiqh al-fara'id." Kata beliau, dan bahwasanya para pensyarah-pensyarah hadis arba'in an-nawawiyah, karena sudah disebutkan kemarin bahwa hadis arba'in yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi betul-betul barakah, sehingga ditafsirkan dan disyarah oleh sekian ulama. Dan banyak para ulama yang mensyarah hadis arba'in menyatakan kritikannya, kenapa tidak dimasukkan satu hadis yang merupakan juga sebagai hadis yang jami', hadis yang disebutkan sebagai jawami'ul kalim, yaitu hadis al-hukul fara'id biahliha, fama abqat al-fara'id fali'awla rajulin dakar. Hadis yang merupakan umdah, dasar dari seluruh ilmu waris. Ini kalau kamu atau kita mempelajari ilmu waris, maka dasarnya adalah hadis ini, yaitu al-hukul fara'id biahliha. Berikanlah hak-hak waris itu kepada ahlinya, yang sudah ditentukan dalam Quran. Fama abqat, dan apa yang tersisa, maka untuk aula rajulin dakar, untuk orang yang paling utama yang disebutkan dari kerabatnya, paling utama dari sisi kerabat. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini merupakan tonggak dasar dari ilmu waris. Maka para ulama menyatakan, kenapa tidak dimasukkan hadis ini, padahal hadis ini pun merupakan hadis yang jami', hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Qala li'annahu al-jami' liqawa'id al-fara'id. Padahal hadis ini merupakan kaidah-kaidah dasar dari ilmu fara'id atau ilmu waris. Allati hiya nisful 'ilm. Sedangkan ilmu waris merupakan nisful 'ilm, setengah ilmu. Fa kana yanbaghi dhikruhu fi hadhihi al-ahadits al-jami'ah. Maka semestinya hadis ini harusnya dimuat di dalam kumpulan hadis-hadis yang jami' tadi, kumpulan hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Kama dzakara hadis al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man 'ala man ankar. Demikian pula mereka mempertanyakan, kenapa tidak dimasukkan pula hadis yang merupakan juga umdah, dasar dari kaidah-kaidah Islam, yaitu al-bayyinatu lil-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti bagi setiap orang yang mengaku-ngaku, dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Ini juga kaidah dasar dari ilmu qadha. Ilmu qadha artinya ilmu masalah keputusan di pengadilan, atau masalah hakim memutuskan pertikaian di kalangan kaum muslimin. Maka kaidahnya adalah, kalau ada orang yang mengaku-ngaku barang lain atau menuduh, maka dia harus membawakan bukti. Sedangkan orang yang tertuduh atau yang dirampas hartanya dengan pengakuan dan dia mengingkari, dia harus bersumpah dengan nama Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini pun dianggap oleh para ulama, para pensyarah hadis arba'in, bahwa ini adalah hadis yang merupakan hadis min jawami'il kalim, hadis yang simpel tapi maknanya luas, yang harusnya dimasukkan pula ke dalam hadis arba'in. Li jam'ihi li ahkamil qadha, karena mencakup segala macam urusan qadha, urusan pengadilan atau urusan penyelesaian, urusan pertikaian. Fara'aitu ana, maka kata Ibnu Rajab, aku berpandangan untuk menambahkan beberapa hadis di dalam hadis arba'in yang sudah dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wa an adam ila dhalika kulli ahadits ukhra, dan aku menggabungkan pula selain dua hadis tadi, hadis al-hiqul fara'id bi ahliha, dan hadis yang menyatakan al-yamin al-bayyinatu 'alal mudda'i, ini saya masukkan ke dalamnya, dan juga aku tambahkan beberapa hadis lain yang merupakan jawami'ul kalim al-jami'ah li anwa'il 'ulumi wal hikam, yang mencakup berbagai macam ilmu-ilmu di dalamnya dan hukum-hukum, hatta takmul 'iddatal ahadits, hingga mencapai jumlah hadisnya 50 hadisan. Di hadis arba'in ditambah dengan sekian hadis menjadi 50 hadis. Berarti yang akan dibahas dalam kitab ini Jami'ul Ulum wal Hikam ada 50 hadis yang merupakan jawami'ul kalim. Wa hadhihi tasmiyah al-ahadith al-mazidah ala ma dzakarahu asy-syekh rahimahullah fi kitabih hadis al-hiqul fara'id bi ahliha. Dan saya beri nama atau beri judul pada hadis-hadis yang saya tambahkan dengan judul-judul sebagai berikut: hadis al-hiqul fara'id bi ahliha, hadis yahram min ar-radha' ma yahram min an-nasab, hadis innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanu, wa hadis kullu muskirin haram, wa hadis ma mala'a ibna adam wi'a'a syarran min batnih, wa hadis arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa hadis law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, wa hadis la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah ta'ala. Ini hadis-hadis yang merupakan tambahan dari beliau rahimahullah, yang menurut pendapat beliau hadis-hadis ini pun hadis yang merupakan jami' min jawami'il kalim, kalimat-kalimat yang ringkas dan padat dan berisi luas. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kemudian kata Ibn Rajab, saya beri nama kitab ini wa sammaituhu Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi 50 hadithan min jawami'il kalim. Aku beri nama Jami'ul Ulum wal Hikam, kumpulan sekian ilmu dan hikmah-hikmah dalam syarah 50 hadisan, dalam mensyarah 50 hadis dari Jawami'ul Kalim. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, secara ringkas muqaddimah dari Ibnu Rajab rahimahullah. Dan kemudian beliau masuk kepada hadis yang pertama, yaitu hadis an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Demikian dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari أمير المؤمنين أبي حفص Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa dia menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan, atau untuk seorang wanita yang dia akan nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya, mendapatkan apa yang diniatkannya saja. Ikhwan ibn na'azakumullah, Ibn Rajab rahimahullah menerangkan hadal hadis tafarrada bi riwayatihi Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Hadis ini tafarrada, menyendiri dalam riwayat ini, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Dia mendapatkan dari Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, dari Al-Qamah, dari Abi Waqqas. Dari Al-Qamah ibn Abi Waqqas, al-Laythi, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa laysa lahu turuq tariqun yasihhu ghairu hadha at-tariq. Tidak ada jalan lain yang sahih selain jalan ini. Maka ini satu-satunya contoh atau bukan satu-satunya. Contoh yang paling penting kalau kita berbicara tentang hadis ahad yang dikatakan hadis jalannya hanya satu tetapi sangat terkenal dan diterima oleh seluruh para ulama, yang merupakan hujjah, merupakan dalil bahwasanya para ulama ahlu sunnah menerima riwayat walaupun ahad kalau sanadnya sahih. Di sini kata Ibnu Rajab, tidak ada jalan lain yang yasih kecuali jalan ini. Dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari, dari Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, dari Alqamah ibn Abi Waqqas al-Laythi, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula dikatakan oleh Ali ibn al-Madini dan lain-lainnya, bahwa tidak ada jalan lain yang sahih kecuali jalan ini. Berkata al-Khattabi, kata Imam al-Khattabi, aku tidak tahu adanya khilaf, perselisihan di kalangan para ahli hadis tentang masalah ini. Ini betul-betul seluruh ahli hadis mengatakan cuma jalan ini satu-satunya yang sahih. Ma'annahu ruya min hadis Abi Sa'id wa ghairih, padahal diriwayatkan pula dari hadis Abi Sa'id dan lain-lainnya, tetapi la yasih, tidak sahih kecuali jalan yang disebutkan tadi. وقد قيل انه قد روي من طرق كثيره, dikatakan pula bahwa hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan, tetapi la yasih, tidak sahih sedikit pun dari para penghafal hadis kecuali apa yang kita sebutkan tadi. Baru dari Yahya ibni Sa'id al-Ansari, baru di bawahnya sekian kaum muslimin, sekian para rawi meriwayatkan daripadanya. Jadi ke atas dari Yahya ibni Sa'id al-Ansari ke atas itu cuma satu tadi, satu jalan tadi. Tapi dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari ke bawah banyak yang meriwayatkan dari beliau. Qala wa rawahu 'anil Ansari khalq al-kathir. Banyak para rawi yang meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Al-jammul ghafir, sejumlah besar kaum muslimin meriwayatkan dari dia. Dikatakan ada yang mengatakan 200 rawi menerima dari Yahya ibn Sa'id, ada yang mengatakan bahkan lebih dari itu, 700, Allahu ta'ala alam, tetapi yang jelas banyak yang meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari setelah itu. Bahkan diantara tokoh-tokoh besar, para imam, meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari, diantaranya Imam Malik, rahimahullah, Al-Thawri, Imam Al-Auza'i, Ibn al-Mubarak, Al-Layth ibn Sa'ad, وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم رحمهم الله dan lain-lainnya dari mereka. Semua meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari, kemudian ke atasnya sama. واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول. Walaupun demikian, walaupun hadisnya ahad, bahkan satu jalan, tetapi para ulama ittafaqa, sepakat seluruh para ahli hadis menerima dan menyatakan sahihnya hadis ini. Wa talaqqihi bil qabul, dan mereka menerima hadis ini dan menganggapnya sebagai hujjah. Wa bihi saddara al-Bukhari fi kitabihi as-sahih. Oleh karena itu Imam Bukhari memasukkan hadis ini ke dalam kitab sahihnya. Wa aqamahu maqam al-khutbah lahu, dan beliau menjadikan hadis ini kedudukannya seperti kedudukan khutbah hajah, seperti muqaddimah, dimasukkan di awal sebagai muqaddimahnya. Isyarah minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fahuwa batil. Imam Bukhari rahimahullah sengaja meletakkan hadis ini di awal kitabnya sebagai muqaddimah, sebagai pembuka. Isyarat dari beliau bahwa setiap amalan yang tidak diniatkan karena Allah, maka amalannya batil. Sehingga dia masukkan di awal untuk mengetahui bahwa ini pun yang dia kerjakan, yang dia usahakan, dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, memeriksanya, menyaringnya, ini pun adalah ibtigha' wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Dan semua amalan yang tidak mengharapkan wajah Allah, maka dia dalam keadaan tidak bernilai. La thamrata lahu fid dunya, tidak ada buahnya di dunia. Wala fil akhirah, dan tidak ada hasilnya di akhirat. Di dunia tidak barokah, di akhirat tidak mendapatkan pahala. tetapi dengan niat yang saleh, dengan niat yang benar karena Allah, mengharapkan wajah Allah, maka di dunia kitabnya menjadi barokah, terus menjadi faedah untuk seluruh kaum muslimin sepanjang masa sampai hari ini, dan di akhirat insyaallah juga akan mendapatkan pahalanya. Walihada qala Abdurrahman ibn Mahdi. Oleh karena itu Abdurrahman ibn Mahdi menyatakan, "Law sannattu kitaban fil abwab, la ja'altu hadis Umar ibn al-Khattab fil a'mal bin niyyah fi kulli bab." Kata Abdurrahman ibn Mahdi, "Kalau aku menyusun kitab, niscaya aku akan jadikan hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu bin niyat, aku akan jadikan di setiap bab. Setiap bab, innamal a'malu bin niyat. Bab berikutnya, innamal a'malu bin niyat. Bab berikutnya, dimulai dengan innamal a'malu bin niyat. Dan setiap bab, aku jadikan di awalnya, innamal a'malu bin niyat." Demikian kata Abdurrahman ibn Mahdi, "Law sannaftu kitab," kalau aku tulis satu kitab, niscaya aku akan jadikan hadis ini di awal setiap bab. Karena memang masalah niat berkaitan dalam setiap masalah din. Namanya niat berkaitan dengan seluruh bab dari bab-bab fiqih. Wa hadzal hadis ahadul ahadits allati yajurud din 'alayha. Dan hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agama ini berjalan di atasnya. Artinya, hadis ini merupakan prinsip-prinsip dasar Islam. Islam ini dalam keadaan dengan hujjah. Islam ini tentunya diajarkan dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Maka dasarnya sekian hadis, 1, 2, 3 atau 4 hadis saja, yang merupakan dasar-dasar dari syariat Islam. Di antaranya adalah hadis yang kita bahas ini, innamal a'malu binniyat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, qala rahimahullah, hadha al-hadith thuluth al-ilm. Hadith ini merupakan sepertiga ilmu. Wa yadkhul fi 70 baban min al-fiqh. Dan hadith ini masuk ke dalam 70 bab dari bab-bab fiqh. Jadi 70 bab membahas sekian macam masalah fiqh, maka hadith anis ini masuk, atau hadith yang kita bahas ini masuk dalam setiap babnya. وعن الإمام أحمد رحمه الله جوج إمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله من يتكلم أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. Prinsip dasar Islam itu ada pada tiga hadis. Hadis إنما الأعمال بالنيات. Hadis عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Dan hadis نعمان بن بشير, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Ini merupakan dasar-dasar Islam. Kalau kita berbicara tentang dasar Islam, tentunya kita akan menjawab, dasar Islam itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, apa makna la ilaha illallah? Maknanya la ilaha illallah dalam mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah SWT. Berarti meniatkan semua ibadah, semua amalan saleh adalah untuk Allah, karena Allah. Berarti masuk dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Namanya amalan itu harus dengan niatnya, niat karena Allah, maka dia menjadi pahala. Tetapi kalau niatnya untuk dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka tidak ada nilainya. Kalau tujuannya hanya untuk mencari dunia atau untuk mencari perhatian para wanita untuk dinikahinya, maka dikatakan maka yang dia dapatkan adalah hanya dunia itu, tidak mendapatkan di sisi Allah pahala. Berarti la ilaha illallah adalah keikhlasan, dan innamal a'malu binniyat juga mengajarkan keikhlasan. Ini dasar pertama. Dasar kedua, Muhammadun Rasulullah, yaitu syahadat yang kedua. Muhammadun Rasulullah, apa konsekuensi syahadat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah? Konsekuensinya adalah kita mengikuti beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya, dan kita beramal, beribadah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan bikin sendiri, jangan bikin baru, jangan kita mengambil jalan lain selain jalan sunnah ini. Itu konsekuensi dari Muhammad dan Rasulullah. Dan itu terkandung dalam hadis yang kedua, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa beramal dengan satu amalan tapi bukan dariku, kata Nabi, bukan dengan ajaranku, bukan yang aku perintahkan, bukan yang aku sunnahkan, maka tertolak, kata Nabi. Subhanallah. Hadis pertama, konsekuensi dari la ilaha illallah. Hadis kedua, konsekuensi dari Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang samar-samar atau yang syubhat, yang mutasyabihat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, berarti dia telah menjamin atau menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka niscaya dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Kal hami yahmi haula al hima ila akhir al hadis. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti hadis yang ketiga ini berbicara tentang halal dan haram. Berbicara tentang syariat Islam yang dibangun di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai. Islam itu dasarnya tiga ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Dan yang ketiga, hadis al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Kalau sudah jelas halalnya, maka kerjakan. Sudah jelas haramnya, maka tinggalkan. Adapun yang syubhat, hindarilah sebisa mungkin supaya kamu selamat dari yang haram. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula Hafidh Abil Hasan Tahir ibn Muhawwiz Al-Ma'afiri Al-Andalusi. Dia juga menyebutkan hampir sama dengan ucapan Imam Ahmad, hanya saja beliau menyatakan empat hadis, bahwa Islam ini dibangun atau Islam ini dasarnya empat hadis. Beliau mengucapkannya dalam bentuk syair. قال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات واجهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. Kata beliau, عمدة الدين عندنا أربع. Dasar dari agama ini menurut kami ada empat. Dari kalam khair البرية, dari ucapan sebaik-baik manusia, ucapan Rasulullah SAW. Pertama, ittaqis syubhat. Ini hadis al-halal bayyinun wal-haram bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Faman ittaqis syubhat. Wazhad. Ya'ni, wazhad fi dunya. Zuhudlah kamu dalam dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Wazhad ma'indan nas, yuhibbukan nas. Yang sudah kita bahas pula pada hadis arba'in yang lalu. Namun riwayatnya ada kelemahan. Wada' ma laysa ya'nika, yani tinggalkan apa yang bukan urusanmu. Min husnul islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik seorang muslim adalah yang meninggalkan apa yang bukan urusannya. Yang keempat, wa'malanna biniyah, dan beramalah dengan niat. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan, beliau pun menyatakan bahwa dasar Islam adalah hadis innamal a'malu binniyah. Wa'amalanna binniyah adalah isyarat atau isyarah menunjuk kepada hadis yang tadi, innamal a'malu binniyat. Maka kita lihat hadis ini satu persatu atau kalimat per kalimat. Kalimat pertama, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Atau dalam riwayat lain, tidak menggunakan innama, tapi menyatakan al-a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Apakah dengan innama ataupun tanpa innama, dua-duanya yufidul hasr. Dua-duanya yufid al-hasr. Al-hasr artinya mengurung, hanya ini. Namanya amalan itu tergantung niatnya. Hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Dengan innama jelas, karena innama adalah harfu hasrin. Innama adalah huruf yang mengurung. Hanya saja ini namanya amal, ya harus dengan niat. Walaupun tanpa innama, al-a'malu binniyat. Karena kalimat al-a'mal dengan alif dan lam itu adalah mencakup seluruh amalan. Berarti maknanya seluruh amalan adalah tergantung niat-niatnya. Maka itu pun yufidul hasr. Maka dikatakan oleh Ibn Rajab, bahwa kalimat innamal a'malu binniyat ataupun al-a'malu binniyat kilahuma yaqtabil hasr 'ala sahih, kedua-duanya memberikan faedah pengurungan, yakni faedahnya mengaitkan bahwa hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Walaysa gharaduna huna tawjihu dhalika wala bastul qawli fih, dan bukan tujuan kami untuk membahas lebih detail masalah yang demikian, kata beliau. Tapi maknanya yang akan dibahas atau faedah-faedah fiqihnya. Wa qad ikhtalafu fi taqdiri qawlihi al-a'mal bin niyyah, maka mereka para ulama berselisihnya adalah tentang apa kaitannya atau apa takdirnya kalimat innamal a'malu binniyat. Amalan kalau terjemahkan secara letterlock, amalan dengan niat. Berarti ada sesuatu yang tidak tersebut, ada yang mahdzuf. Amalan dengan niat. Apanya yang dengan niat? Amalan itu dengan niat. Apanya yang dengan niat? Maka muncul para ulama memberikan takdir. Takdirnya adalah amalan. Jadi benar karena niat. Ada yang mengatakan bukan begitu, tapi amalan akan menjadi terbukti dari mana, untuk siapa, kalau dengan niatnya atau tergantung niatnya. Ada lagi menyatakan demikian dan demikian. Ikhtalafal ulama fi taqdirihi. Fakathirun minal mutakhirin yaz'um anna taqdirahu al-a'malu sahihatun au mu'tabaratun au maqbulatun bin niyyah. Adapun ulama belakangan, kata Ibn Rajab, mereka menganggap bahwa takdirnya adalah amalan-amalan jadi benar, jadi teranggap, jadi diterima dengan niatnya. Perhatikan, disebutkan oleh Ibn Rajab dengan kalimat yaz'um. Yaz'um itu artinya menganggap, mengaku-ngaku. Begitu. Ini isyarat kalau Ibn Rajab punya pendapat lain. Sehingga pendapat yang beda dengan beliau dikatakan mereka yaz'um bahwasanya takdirnya adalah amal jadi benar, jadi sah, jadi diterima kalau dengan niatnya. Wa ala hadza, kalau dengan ini, maka amalan-amalan jika dikehendaki dengannya adalah untuk Allah, maka sah dan diterima. Kalau ada kalimat sah dan diterima, berarti amalannya umum setiap amalan atau khusus masalah ibadah saja? Tentunya khusus masalah ibadah. Karena ada kalimat sah diterima. Kalau dengan niat yang benar, sah dan diterima. Berarti berbicaranya tentang masalah amal syar'iyah, amalan-amalan syar'ah. Al-muftaqirah ilan niyah, yang memang membutuhkan niat. Sholat, puasa, haji. Maka kalau dia dalam keadaan tidak ada niat karena Allah, tidak ada niat yang benar, maka tidak sah, tidak diterima. Fa'amma ma la yaftaqir ilan niyah, berarti dengan tafsiran pertama ini, kalau amalan-amalan yang tidak membutuhkan niat, seperti makan, minum, berpakaian, atau mengembalikan amanah, mengembalikan apa yang kamu ambil dengan ghasab, pinjam tanpa ngomong, kamu kembalikan lagi, atau mengembalikan titipan, fala yahtaj syai'un min dhalika ila niyyah, berarti tidak butuh niat karena tidak dikatakan sah atau tidak sah. Fa yakhussu hadha kullu min umumil a'mal al madhkurah huna, berarti di sini adalah dikhususkan dari keumuman lafaz kalimatnya al a'mal. Ternyata khusus yang masalahnya berkaitan dengan niat, yaitu amalan syar'i, amalan ibadah. Ini pendapat tadi. Wa qala akharun, sedangkan pendapat yang lain berkata, balil a'mal ha huna ala umumiha, bahkan amalan di sini secara umum, secara am, la yahtassu minha syai'un, tidak dikhususkan sesuatu tanpa yang lain. Berarti setiap amalan, apakah amalan syar'i atau amalan duniawi, apakah amalan yang sifatnya ibadah ataupun amalan yang sifatnya adah. Adah itu ada kebiasaan sehari-hari, mandi, jalan, pergi, keluar, masuk rumah dan sebagainya. Ini semua am, termasuk dalam hadis ini. Wa hakahu ba'duhum 'anil jumhur, bahkan sebagian para ulama menyatakan bahwa ini pendapat jumhur. Karena yuridu jumhurul mutaqaddimin, sepertinya yang dimaksud adalah jumhur, jumhur mutaqaddimin, jumhur para ulama yang lalu. Wa qad waqa'a dhalika fi kalam, Ibnu Jarir al-Tabari, dan telah terucap kalimat ini dari Ibnu Jarir al-Tabari, Abu Talib al-Makki, dan lain-lain dari mereka dari kalangan mutaqaddimin. Wa huwa zahir kalam al-Imam Ahmad, dan pendapat ini juga pendapat yang zahir dari pendapatnya Imam Ahmad, yang tampak dari pendapat Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan oleh Hanbal dari Imam Ahmad. Uhibbu likulli man amila amalan min salatin aw siyamin aw sadaqatin aw naw'in min anwa'il birr an takuna niyyah mutaqaddimah. Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwasanya dia berkata, aku suka untuk beramal dengan amalan-amalan, apakah salat, puasa, sedekah ataupun naw'un min anwa'il birr, ataupun sesuatu dari perbuatan baik apa saja, mesti diawali dengan niyah yang benar qabla al-fi'l, sebelum dikerjakannya. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Berarti beliau berpendapat bahwa al-a'mal khusus pada amalan ibadah atau umum? Am. Beliau berpendapat umum, semua amalan termasuk anwa'ul bir, segala perbuatan kebaikan. Ketika kamu lewat satu jalan, ada duri. Imatatul adha 'anit tariq adalah al-bir. Menggeser suatu gangguan dari jalan, itu juga perbuatan baik. Tiba-tiba kamu melihat dan ambil, ya kamu buang. Kalau menurut Imam Ahmad, harus diawali dengan niat yang benar. Apa niat kamu tadi? Ketika ditanya, kamu tadi buang itu untuk apa? Karena apa? Kamu akan jawab dengan tegas, karena tadi sudah ada niat. Ya karena cari pahala insya Allah. Oh, kamu dapat pahala insya Allah. Tapi kalau kamu dalam keadaan tidak punya niat apa-apa, bahkan niatnya lain, maka nilainya pun lain. Sesuai dengan apa yang diniatkan. Berarti masalah innamal a'malu bin niat, kata Imam Ahmad, adalah umum pada seluruh amalan. Amalan ibadah ataupun amalan kebaikan apapun. Walaupun sekecil apapun, saya suka untuk memulainya dengan niat. Karena Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu bin niat. Fahada ya'ati ala kulli amrin minal umur. Berarti datang innamal a'malu bin niat untuk segala urusan, segala perbuatan. Wa qala al-Fadl ibn Ziyad. Aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah adalah kunyahnya Imam Ahmad. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, yakni Ahmad rahimahullah, anin niyyah fil amal. Qultu kaifa an-niyyah? Bagaimana itu niat? Ini apakah niat itu harus begini, harus begitu? Bagaimana niatnya? Dijawab, qala yu'alij nafsahu. Idza arada 'amalan la yuridu bihi an-nas. Yang namanya niat adalah memperbaiki jiwanya agar ketika beramal tidak mengharapkan dari manusia. Tidak mengharapkan dari manusia pujian, tidak mengharapkan dari manusia balasan, tidak mengharapkan dari manusia apapun, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan niat. Jadi tidak mesti ketika kamu mau menyingkirkan gangguan dari jalan tadi dengan mengatakan aku berniat begini, begini, begini. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi hati kamu ketika kamu mengambil duri tadi dan digeserkan dari jalan. Apa niat kamu? Untuk Allah mencari pahala atau untuk dipuji oleh orang? Untuk dikatakan engkau orang yang baik? Atau untuk mendapatkan dari orang balasan tertentu? Apa yang kamu niatkan tadi? Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka itu yang dikatakan niatnya benar. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti apa niat kata Imam Ahmad? Yu'aliju nafsahu idha arada amalan la yuridu bihin nas. Memperbaiki jiwanya agar tidak dia mengharapkan dengan amalannya kepada manusia. Tidak mengharapkan apapun dari manusia. Wa qala Ahmad ibn Dawud al-Harbi, hadis Yazid ibn Harun bi hadis Umar, innamal a'malu bin niyat. Kata Ahmad ibn Dawud al-Harbi, pernah Yazid bin Harun rahimahullah menyampaikan hadis tentang innamal a'malu bin niyat. Sedangkan Imam Ahmad jalis. Sedangkan Ahmad ibn Hanbal jalis, duduk dia. Faqala Ahmad bin Yazid, ketika mendengarkan hadis tadi, berkata Ahmad kepada Yazid, ya Aba Khalid, hadzal khannaq, wahai Khalid, ini adalah sesuatu yang sangat berat. Dikatakan khannaq yang mencekik, artinya yang sangat sulit. Karena memang di antara mu'alajah, memperbaiki sesuatu, yang paling berat adalah memperbaiki niat. Ada orang yang di awalnya niat baik, tapi ketika sudah hampir selesai, dia berubah niatnya. Ada orang yang sudah bertekad untuk Allah SWT, tapi ketika bertemu dengan seseorang, kenapa kamu begini? Tidak kamu harapkan demikian? Oh iya, saya juga berharap yang demikian. Berubah. Demikian pula, orang-orang yang sudah sekian banyak beramal saleh dengan niat karena Allah, tetapi ditutup dengan su'ul khatimah. Bahwa ternyata apa yang saya kerjakan seluruhnya itu sia-sia. Tidak ada faedahnya. Untuk apa saya kerjakan? Menyesal saya berbuat baik kemarin. Digugurkan seluruh kebaikan-kebaikannya oleh dia. Maka namanya niat itu adalah mu'alajah. Memperbaiki jiwanya untuk tetap ikhlas. Memperbaiki dirinya agar tetap amalannya karena Allah, untuk Allah. Dan ini sangat berat. Sampai dikatakan oleh Imam Ahmad dengan al-khannaq. Sesuatu yang memberatkan atau yang mencekik. Wa'ala hadal qawl faqila taqdirul kalam. Berarti dengan pendapat kedua ini, maka takdir dari ucapan innamal a'malu binniyat, takdirnya adalah al-a'malul waqi'ah atau al-a'mal waqi'ah au hasilah binniyat. Berarti amalan terjadi atau amalan akan didapat, mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Beda enggak dengan yang tadi? Perhatikan bedanya. Kalau pendapat yang pertama, al-a'mal sahihah, amalan jadi sah kalau dengan niat. Sedangkan tafsiran kedua, amalan hasilah, akan mendapatkan, akan menghasilkan sesuai dengan niatnya. Mana yang a'am, mana yang lebih umum? Yang kedua. Kalau yang pertama, amal jadi sah dengan niatnya, berarti hanya ibadah-ibadah mahdhah. Hanya ibadah mahdhah, salat, puasa, haji dan amalan-amalan syar'i akan jadi sah atau tidak sah dengan niatnya. Tetapi kalau a'mal hasilah, bahwa setiap amalan akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya, artinya seluruh amalan ibadah mahdhah ataupun ibadah amah, semua anwa'ul bir, semua bentuk kebaikan-kebaikan dan semua amalan, kalau dalam keadaan diniatkan baik, dia dapat baik. Diniatkan jelek, dapat jelek. Dia niatkan untuk Allah, ikhlas, mendapatkan pahala. Kalau dia niatkan hanya karena riya, cari pujian, cari balasan dari manusia, maka dia mendapatkan hanya apa yang dia harapkan, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Berarti yang pendapat yang kedua ini a'am, lebih umum. Dan ini lebih rajih, wallahu a'lam, al-a'malu hasilatun bin niyah. Amalan itu akan menghasilkan sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya benar, hasilnya pun benar. Kalau niatnya jelek, hasilnya jelek. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Amalan yang mana? Amalan apapun. Kamu membuka pintu saja. Kalau kamu niat baik, jadi baik. Kalau kamu niat jelek, jadi jelek. Enam? Ketika ada orang yang dalam keadaan sedang berlari, kamu bukakan pintu. Sehingga nabrak pintu, kan jahat berarti dia. Loh, saya cuma buka pintu kok. Niat apa kamu buka pintu ketika orang dalam keadaan sedang berlari di situ? Tiba-tiba kamu bukakan, sangat menghalangi larinya dia. Kan jahat dia. Ada orang buka pintu karena ada seekor kucing mau masuk. Kasihan dibukakan pintu. Karena apa niatnya? Ikhwan fillah azakumullah, kalau terjadi berbarengan, membuka pintu seorang mau masuk, dan dari sana, dari pinggirnya ada orang yang sedang berjalan, kamu buka pintunya sehingga ter nabrak dia, dua-duanya terjadi, bagaimana dia mendapat pahala atau mendapat dosa? Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya dia untuk memasukkan orang tadi, waalaikumsalam, ya salah siapa? Dia enggak tahu, maka tidak sengaja, yang ini tidak jadi dosa, yang ini dia dapat pahala karena niatnya. Tapi kalau sebaliknya, pura-pura membuka pintu, padahal dia tahu ini orang supaya terhalang dengan pintu tadi. Ikhwan fillah azakumullah, berarti a'am apakah masalah ibadah mahdhah ataupun semua amalan-amalan dari anwa'il birr akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya, akan mendapatkan hasilah sesuai dengan niatnya masing-masing. Fayakunu ikhbaran anil a'malil ikhtiyariyah, berarti ini berbicara tentang amalan yang ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah artinya amalan yang memang kita punya pilihan, bukan amalan yang dalam keadaan kita tidak punya pilihan. Orang yang ngigau tidak punya pilihan, dia tidak punya ikhtiar. Atau orang yang dalam keadaan lupa, berjalan dalam keadaan tidak bersama pikirannya. Atau orang yang dalam keadaan ngigaunya sampai berjalan, tidur tapi berjalan, berbuat ini dan berbuat itu. Itu bukan ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu artinya dia sengaja berbuat itu. Itu ikhtiariyah. Maka semua amalan yang merupakan ikhtiariyah, yang dengan sengaja dia lakukan, maka kita akan bertanya, apakah niatnya itu untuk ini atau untuk itu. Dan dia akan mendapatkan sesuai dengan niat yang dia kerjakan, atau niat yang membawa dia berbuat itu. Annaha la taqa illa an qasdin, berarti yang namanya amalan tidak terjadi kecuali karena ada tujuan. Setiap amalan, setiap orang yang beramal tidak akan berbuat, tidak akan mengamalkan satu amalan kecuali ada sebab yang menyebabkan dia melakukannya, yang menyebabkan dia mengerjakannya. Apa sebabnya? Atau apa penyebabnya? Tujuan apa yang ada di hatinya? Wa yakunu qawlu ba'da dzalik, maka amalan setelahnya dikatakan wa innamal likulli imrin ma nawa. Berarti di sini makna hadisnya, setiap amalan pasti ada tujuannya. Amal ikhtiariyah ya, bukan amalan yang tidak sengaja tadi. Setiap amalan ikhtiariyah terjadi, pasti orang tadi mengerjakannya ada maksud, ada tujuan. Nah, kalau ada maksud, ada tujuan, maka apa tujuannya? Innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkannya. Wa huwa anna haddhal 'amil, yaitu bagian yang akan didapat oleh si orang yang beramal tadi, min amalihi, adalah niyatuh, apa yang dia niatkannya. Fa in kana salihatan, kalau niatnya baik, fa amaluhu salih, maka amalannya adalah salih. Falahu ajruhu, dan dia mendapatkan pahalanya. Wa in kanat fasidatan, tetapi kalau niatnya jelek, maka amalnya fasid, fa alaihi wizruhu, maka dia mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.